mengerjakan harta dari modal orang lain, usaha dari modal orang lain, jika ternyata ia keluar dari apa yang disepakati atau ia memberikan modal itu kepada orang lain untuk diusahakannya tanpa sepengetahuan dan izin dari sahibul mal, pemilik modal, maka jika terjadi kerugian itu adalah tanggung jawab daripada amil tersebut, yaitu pelaku usaha tersebut. Kemudian yang kedua, rekan dakta sekalian, adalah pertanyaan dari Bapak Kadar ya di Tambun. Bapak Kadar di Tambun, bagaimana jika seseorang sholat berjamaah di rumah karena masjid cukup jauh, apakah dibolehkan? Tentu saja jika kasusnya karena jauh masjid dari rumahnya atau terhalang oleh sesuatu yang tidak memungkinkan untuk dilewatinya, seperti karena banjir atau karena ada wilayah yang sulit untuk dilintasi, berbagai hal yang menghalanginya, maka itu termasuk udzur yang dibolehkan bagi seseorang untuk tidak berjamaah di masjid, melainkan ia berjamaah di tempat yang lain yang memungkinkan, termasuk di rumahnya dengan orang lain atau dengan keluarganya. Demikian Pak Kadar di Tambun. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan dari Ibu Nas di Kemang Pratama. Ada dua pertanyaan dari Ibu Nas. Yang pertama adalah, wanita berjamaah apakah di rumah atau di masjid yang lebih utama? Kemudian yang kedua, mengenai bagaimana hukum jual beli saham, boleh atau tidak? Padahal saya membeli di pagi hari umpamanya, kemudian menjualnya di sore hari dengan harga yang berbeda. Mengenai pertanyaan yang pertama, Ibu Nas di Kemang Pratama, bahwa bagi kaum wanita berjamaah itu tidak ada tuntutan di masjid atau di rumah, melainkan bagi mereka sama saja kedudukan tempat tersebut, tidak ada keistimewaan mau di masjid atau di rumah. Beda dengan kaum laki-laki yang berjamaah yang utama disyaratkan di masjid. Namun apabila ia ke masjid, maka berjamaahnya adalah sah, dan di rumah adalah lebih baik daripada di masjid. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'un nisa'a an yakhruzna ilal masajid wa buyutahunna khairul lahunna." Janganlah kamu, yaitu para suami, mencegah atau menghalangi istri-istri kamu keluar untuk melaksanakan sholat di masjid. Nah, sabda Rasulullah, janganlah para suami menghalang-halangi atau tidak mengizinkan istrinya berjamaah ke masjid. Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini sabda Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa sahnya berjamaah kaum wanita di masjid. Kemudian rumah mereka lebih baik. Oleh karena itu suami tidak boleh menghalangi istrinya berangkat ke masjid. Di dalam hadis muttafaq alaih dari Aisyah, juga Aisyah menceritakan bahwa kami, kata Siti Aisyah, biasa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhadnal isya awal fajr, ikut berjamaah salat isya dan salat subuh bersama Rasulullah di masjid. Nah, kenapa rumah-rumah mereka lebih utama daripada masjid? Ini hubungannya adalah dengan masalah menjaga keamanan dan menjaga dari adanya fitnah. Artinya menjaga terjadinya dampak negatif atau dampak buruk dari keluar rumah menuju masjid. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar, "Wa wajhu kauni salatihinna fil buyuti afdalu al-amnu minal fitnati." Wa yata'akkadu dhalika ba'da wujudi ma ahdasa nisa minat tabarruj wa zina. Dan alasan daripada rumah-rumah mereka lebih utama daripada masjid itu adalah alasan keamanan dan fitnah. Yaitu bahwa di rumah lebih tidak mengandung risiko adanya keamanan dan fitnah. Dan hal itu diperkuat apabila telah nampak apa yang terjadi di kalangan kaum wanita, yaitu yang berdandan berlebihan atau tabarruz dan berhias yang tidak semestinya. Nah, jadi apabila terpelihara dari fitnah, yaitu tidak adanya godaan dengan berdandan yang berlebihan atau berhias yang berlebihan, maka itu telah hilang sifat kekhawatiran fitnah, maka diperbolehkan kaum wanita berjamaah di masjid. Terlebih-lebih jika upamanya di masjid itu ada waktu tertentu yang memang diselenggarakan kajian ilmu, kajian Al-Quran, kajian sunnah yang dipadukan baik laki-laki ataupun kaum wanita setelah sholat berjamaah. Tentu menuntut ilmunya itu adalah kewajiban bagi laki-laki maupun kaum wanita. Adapun berkenaan dengan jual beli saham, maka asal daripada jual beli saham itu adalah memperjualbelikan tentang tanda kepemilikan modal usaha dari sebuah perusahaan. Maka sebagaimana halnya barang-barang yang lain atau kekayaan-kekayaan yang lain, aset yang lain, bahwa saham boleh diperjualbelikan dengan catatan selama produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut, di mana saham seseorang ditanamkan padanya, itu adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang atau makanan minuman dan yang lain sebagainya, itu dari jenis makanan minuman barang-barang yang halal, bukan sebuah perusahaan yang memproduksi perkara-perkara atau barang-barang makanan minuman yang diharamkan oleh agama. Demikian pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Ibu Nas di Kemang Pratama. Kemudian yang keempat, rekan-rekan sekalian, pertanyaan dari Bapak Daus di Cakung. Ada beberapa pertanyaan dari Bapak Daus di Cakung ini. Yang pertama adalah pertanyaan, apakah wanita haid atau orang yang sedang junub itu dibolehkan memegang Al-Quran atau tidak? Memang berkenaan dengan masalah ini ada ikhtilaf di kalangan para ahli fikih. Apakah boleh orang yang berjunub atau wanita haid memegang Al-Quran? Yang berpendapat tidak boleh ini beralasan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Waqiah ayat 79, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an itu melainkan orang-orang yang disucikan. Nah, dari ayat ini mereka menafsirkan bahwa berarti orang yang tidak bersuci itu tidak boleh memegang Al-Quran. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Malik di dalam Muwatta dari Abi Bakar bin Hazm bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alla yamassal Quran illa tahirun." Janganlah memegang, menyentuh Al-Quran melainkan orang yang dalam keadaan suci. Nah, orang junub atau haid tidak suci, berarti tidak boleh. Ini alasan pendapat yang melarang wanita yang haid atau laki-laki yang junub tidak boleh memegang Al-Quran. Kemudian sebahagian para ulama yang membolehkan memegang atau menyentuh Al-Quran bagi wanita yang haid maupun yang junub. Alasannya yang pertama bahwa la yamassuhu ilal mutahharun itu tidak ada kaitannya dengan menyentuh Al-Quran yang mushaf sekarang ini. Karena ayat itu sedang berbicara tentang Al-Quran di Lauhil Mahfuz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh para malaikat, tidak ada yang menyentuh kepada Quran itu melainkan makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Tidak disentuh oleh jin, tidak disentuh oleh syaitan. maka Al-Quran itu turun dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, ini sebagaimana dengan ayat sebelumnya, innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran itu berada di sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia. Innahu laquranun karim fi kitabim maknun, di kitab yang terjaga terpelihara, yaitu di Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh kepada Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz itu dari bangsa syaitan, bangsa jin, melainkan para malaikat yang disucikan Allah yang menjaganya. Ini untuk menepis anggapan kaum musyrikin bahwa Al-Quran itu adalah diajarkan oleh syaitan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dibantah oleh ayat ini bahwa yang menjaga Al-Quran, menyentuh Al-Quran hanyalah makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Jadi tidak ada kaitannya dengan menyentuhnya Al-Quran bagi manusia dalam keadaan tidak bersuci atau haid, junub dan sebagainya. Adapun hadis yang menyatakan alla yamassal Quran illa tahirun, itu adalah hadis yang didhaifkan oleh para ulama hadis karena memang tidak berdasarkan riwayat yang kuat, riwayat yang sahih. Oleh sebab itu, semua keterangan yang melarang atau yang mengharamkan wanita haid atau junub memegang Al-Quran adalah dhaif dan tidak bisa dipakai. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bapak Daus di Cakung ini adalah, orang yang sedang saum, bolehkah ia bersiwak waktu wudu, ya, yaitu menggosok gigi? Tidak ada larangan orang yang sedang saum kemudian dia berwudu dari bersiwak, karena perintah Rasulullah untuk bersiwak dalam setiap wudu itu umum di waktu saum ataupun di luar saum. Bahkan Rasulullah menyatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin ma kulli wudu wa fi riwayatin ma kulli salatin. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, sabda Nabi, aku akan menyuruh agar mereka senantiasa bersiwak setiap mau sholat atau setiap wudu. Nah, ini adalah sahih. Kemudian dari Bapak Daus yang ketiga ini adalah mengenai adakah qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Kalau yang dimaksud dengan qobliyah maghrib dan qobliyah isya ini adalah sholat sunat rawatib yang terus-menerus dipelihara, dilaksanakan sebelum sholat maghrib dan isya, sebagaimana sebelum subuh, kemudian ba'dal maghrib, ba'da isya, qobla duhur, ini tentu tidak ada. Tetapi perintah sholat sebelum maghrib di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, memang diperintahkan tetapi tidak dengan terus-menerus, melainkan sabda Nabi, kapan saja ia maunya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah Al-Muzani, bahwa Nabi bersabda, solu qobla al-maghrib, solu qobla al-maghrib, solu qobla al-maghrib liman sya'a karohiyatan ayyattakhidanna sunnatan. Bahwa Rasulullah bersabda, solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib, sampai tiga kali beliau bersabda. Tetapi di akhirnya beliau bersabda, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Artinya tidak menjadi ketentuan yang terus-menerus. Karohiyatan ayyattakhidannas sunnatan. Rasulullah khawatir atau tidak suka kalau lantas orang menjadikan sebagai sunnah yang tetap. Nah, jadi sekali-sekali seseorang melaksanakan qobliyah subuh, qobliyah maghrib, itu adalah diperintahkan oleh hadis Nabi. Apabila memang jamaah belum berkumpul dan belum dikumandangkan iqomat. Demikian pula berkenaan dengan qobliyah isya, tidak ada qobliyah isya yang bersifat rawatib. Namun ia masuk kepada perintah dalil umum dalam sahih Bukhari dari Abdullah bin Mughafal Al-Muzani, Rasulullah bersabda, baina kulli adhanaini salatun liman sya'a. Bahwa di antara adzan dengan qomat itu ada sholat sunat bagi yang mau, kata Nabi. Nah, jadi sebelum isya tidak ada qobliyah, namun jika belum dikumandangkan iqomat, seorang sholat dua rakaat sebelum isya itu termasuk kepada perintah umum bahwa antara adzan dengan qomat itu ada sholat sunat. Kemudian yang terakhir ya dari Bapak Daus di Cakung ini adalah mengenai sholat sunat ba'da asar. Tidak ada sholat sunat ba'da asar. Dan tidak boleh orang dengan sengaja melaksanakan sholat sunat tertentu ba'da asar ini. Baik sholat sunat mutlak atau ba'diyah, karena memang tidak ada. Kecuali sholat-sholat sunat atau sholat tertentu yang ada kaitannya dengan suatu sebab. Seperti seorang yang masuk ke masjid karena tahiyatul masjid. Atau ada pelaksanaan sholat jenazah. Nah ini dibolehkan. Karena ini berdasar kepada hadis Nabi yang umum. La sholata ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu. Wa la sholata ba'da sholatil asri hatta tagruba syamsu. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Dan yang terakhir, rekan dakta sekalian, adalah pertanyaan dari Bapak Suryanto di Kota Wisata Cibubur. Bapak Suryanto menanyakan, mohon dijelaskan mengenai hadis menggerakkan telunjuk di dalam tasyahud. Berkenaan dengan permohonan dari Bapak Suryanto ini, mengenai hadis menggerakkan telunjuk di dalam di dalam tasyahud adalah diriwayatkan diantaranya oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi ya. Bahwasanya kata Asim bin Kuleb qala hadasani abi An-Nawail ibni Hujrin qala qultu la anduranna ila salati Rasulillah kaifa yusalli. Fanadartu ilaihi fawasofa qala summa qa'ada wabtarasha rijlahul yusra wa wada'a kafahul yusra ala fakhidihi wa rukbatihil yusra wa ja'ala hada mirfaqihil ayman ala fakhidihil yumna summa qabada isnataini min asabi'ihi wa halaqa halaqatan summa rafa'a usbu'ahu faraaitahu yuharrikuha yad'u biha. Kata Asim bin Kuleb, telah menceritakan kepadaku ayahku bahwasanya Wa'il bin Hujrin, sahabat Rasulullah bersabda, berkata. Kata Wa'il, aku benar-benar akan memperlihatkan bagaimana sholat Rasulullah SAW. Maka Asim melihat, lalu ia mensifatkan, menjelaskan tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dipraktekan oleh Wa'il bin Hujrin. Suma qa'ada wa tarosha. Ia duduk lalu beriptiros, yaitu melipatkan kaki kirinya untuk diduduki dan menegakkan kaki kanannya. Kemudian wawadu'a kafahul yusra ala fakhidihi wa rukbatihil yusra wa ja'ala hada mirfaqihil ayman ala fakhidihil yumna. Ia meletakkan telapak tangan dan sikutnya yang kiri di pahanya yang kiri dan meletakkan telapak tangan dan sikutnya yang kanan di paha yang kanan. Suma qabada isnataini min asabihi, lalu memegang dua jari dengan ibu jarinya, yaitu jari kelingking dan jari manis, itu dilipat. Kemudian wahalaqa halaqatan, lalu membuat seperti melingkarkan antara ibu jari dengan jari tengahnya, jadi dikepal ya. Dua jari dilipat, kemudian yang ketiganya jari tengahnya dikepal oleh ibu jarinya. Kemudian beliau rafa'a usbu'ahu, mengangkat atau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Faraaituhu yuharrikuha yad'u biha, dan aku melihat bahwa Rasulullah menggerakkan dari jari telunjuknya tersebut sambil beliau berdoa di dalam tasyahud tersebut. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i pada juz yang ketiga halaman 32. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dalam Fathur Rabbani jilid yang keempat halaman 14, Imam Al-Baihaqi dalam jilid yang ketiga halaman 132, terdapat juga di dalam kitab Subulus Salam jilid yang pertama halaman 182 dan kitab Nailul Autor jilid yang ketiga halaman 315. Demikian diantaranya rekan dokter sekalian sebagai mukadimah pada perjumpaan kita ini, menanggapi beberapa pertanyaan permohonan dari rekan dokter sekalian. Mohon maaf karena tidak dapat terjawab semuanya. Insya Allah pada perjumpaan yang akan datang kami memberi kesempatan rekan dokter bagi Anda yang ingin berinteraktif secara langsung di 0816363. Adapun pertanyaan yang akan disampaikan lewat pesan singkat, Anda dapat menggunakan nomor 0815111107107. Kami persilakan rekan dokter yang sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu? Dengan Cici Pak dari Pondok Gede. Oh, ibu Cici Pondok Gede ya. Iya. Silakan. Gini Pak Ustaz, saya mau nanya. Ini saya punya teman di kantor. Itu dia senang sekali salam. Jadi misalnya bukan salam yang Senin Kamis atau puasa Daud, bukan. Jadi misalnya nanti dia tiba-tiba puasa 12 hari gitu terus nanti puasa 40 hari. Nah, itu ada enggak tuntunan dari Rasul? Gitu ya. Rasul, ya. Baik ya. Ya. Cuman itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cici di Pondok Gede ya. Mengenai saum sunnah, tentu saja Rasulullah sangat menganjurkannya, dan di antara amalan ibadah yang agung adalah saum sunnah bagi yang mampu dan kuat fisiknya ya. Tidak bersakit-sakitan. Tentu ibadah saum ini diantara ibadah-ibadah yang besar dan sangat dicintai Allah. Dan untuk saum sunnah ini Rasulullah SAW telah menentukan apa yang diperintahkan dilaksanakan dan apa yang dilarang. Nah, yang diperintahkan saum Senin Kamis, saum 3 hari di pertengahan bulan Qomariyah, kemudian saum pada selang satu hari setiap dalam sepanjang bulan itu. Nah, adapun seorang saum terus-terusan seperti 12 hari sampai 40 hari, justru itu adalah saum yang dilarang oleh Rasulullah terus-terusan seperti itu ya. Dan tentu saja kita dalam beramal yang baik bukan hanya baik tapi juga harus benar. Nah, makna benar itu adalah mengikuti ketentuan yang disunahkan oleh Rasulullah, supaya ibadah kita yang baik ini sekaligus menjadi benar dan menjadi amal soleh, bukan amal yang mardud ya, yang tertolak. Barangkali seperti itu Ibu Cici. Jadi yang terus-terusan seperti itu malah bukan hanya tidak dicontohkan Rasulullah, Rasulullah melarangnya. Paling sering seorang yaitu saum satu hari dan berbuka satu hari, itulah saum Dawud. Kami persilakan kembali rekan dakta Anda yang sudah di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Dengan Arif. Oh iya, silakan. Di mana, Mas Arif? Di Tambun. Iya, silakan. Maaf, Pak, mau tanya, Pak. Seandainya saya kan mengalami kecelakaan anu September 2006, misalnya. Itu yang nabrak di bohong begitu. Tapi kok herannya orang miskin kok udah punya mobil. Nah, itu yang saya herankan, terusnya kok April yang lalu kan harusnya kan saya mengalami sidang-sidang untuk penahanan yang bersangkutan itu. Terus itu lagi April itu saya datang ke persidangan, ternyata dia itu masuk polisi gitu loh. Yang saya gak senangnya kok itu orang tahanan kok bisa masuk polisi seperti itu. Terus orang tuanya pun ke rumah saya, bilangnya apa namanya, masuk polisi tidak pakai uang gitu. Itu sangatlah tidak mungkin itu. Betul, soalnya hampir tetangga saya pun yang maksudnya nggak ada masalah, nggak ada permasalahan, dia pun pakai uang. Betul. Sedangkan dia yang orang tahanan kok katanya masuk polisi nggak pakai uang. Betul. Gitu. Nah, terus saya menanggapi apa kalau biasanya saya sidang itu apa saya makon saja atau bagaimana? Iya. Soalnya saya habis pengobatan itu sekitar 80 Masya juta. Iya. Dan itu enggak ditanggung ya oleh si ini? Ditanggung ada? Hanya 3,5. Oh, Masya Allah, jauh sekali ya. Kayaknya apalagi itu pernah apa namanya damai. Oke lah. Dia hanya ingin memberikan uang 15 juta gitu. Tapi memberikannya besok tahun 2008 gitu loh. Ya Allah. Ya. Nah, itu yang saya enggak senang itu. Oke lah, 2008 enggak masalah. Tapi giliran orang tua saya minta jaminan, untuk jaminannya apa, walaupun apa, takutnya dia ada apa-apa, iya, soalnya dari awalnya udah bohong duluan, dia nggak mau ngasih gitu loh. Iya. Seperti itu. Makanya ya udahlah sidang, oke lah sidang. Betul. Nah terus kalau selesai besok sidang, iya. Iya. Tanggapannya apa, saya maafkan saja atau bagaimana? Soalnya yang membiayai saya itu bukan keluarga saya, itu hampir seluruh warga tetangga, terus sama yang kakek nenek saya juga ikut membantu gitu. Soalnya kalau emang segitu nggak mungkin gitu loh. Makanya gitu. Masya Allah ya Mas Arif. Ya saya heran gitu, apa saya maafkan saja atau bagaimana sidangnya, atau kan besok nanti saya sidang. Saya minggu ini ya sidangnya. Hari Rabu kalau nggak salah. Kalau misalnya itu apa saya maafkan saja atau bagaimana sidang? Saya kan hampir semua orang kayaknya sih memintanya dihukum, maksudnya dihukum itu atau dihukum di penjara gitu. Penjara ya. Nah itu bagaimana Mas Pak? Baik ya Pak Arif ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama saya ikut berduka cita ya atas musibah yang ditimpa Mas Arif di Tambun, dan kita juga sangat menyayangkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab atau paling tidak kurang menunjukkan itikad baik terhadap penderitaan orang lain yang disebabkan oleh kelalaian kecerobohannya. Tentu saja secara hukum, baik hukum positif yang ditentukan oleh undang-undang negara, apalagi hukum agama, memang seorang yang menyebabkan penderitaan kepada orang lain, dia adalah harus bertanggung jawab. Apalagi penderitaan itu di samping fisik juga harus menelan biaya yang cukup besar. Tentu dia harus bertanggung jawab semaksimal mungkin apa yang dia miliki. Nah, apabila orang memiliki kemampuan tapi justru menghindari dari tanggung jawab dengan cara berkelit dan berbohong, tentu ini adalah sikap yang sangat jauh dari sikap-sikap seorang mukmin, seorang muslim ya. Bahkan jauh dari sikap kemanusiaan. Oleh karena itu kita mengharapkan orang yang seperti itu, tentu yang paling baik dia sadar dan bertanggung jawab terhadap penderitaan orang lain yang disebabkan oleh kelalaian dirinya, seperti ditabrak atau lain sebagainya. Namun kalau memang tidak bertanggung jawab seperti itu, ya pantaslah dan patut kalau dia diberikan pelajaran yang setimpal dengan dihukum. Nah ini tentu ada di Mas Arif sendiri ya. Kalau Mas Arif umpamanya ingin berbaik hati, walaupun ya tentu sangat pahit dan menderita, tapi ingin bersabar dan bertawakal, biarlah memaafkan orang tersebut dengan mengharapkan pahala dari Allah semata, itu juga ada hak di Mas Arif. Tentu pilihan itu adalah pilihan yang sangat diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kun kalau Mas Arif ingin memberi pelajaran kepada orang tersebut dengan tetap menuntut sehingga dia dipenjara karena tidak menunjukkan itikad baik, itu juga suatu tindakan yang dibenarkan sebagai hak Mas Arif ya. Kalau meminta saran kepada saya sendiri juga termasuk yang setuju orang seperti itu yang tidak bertanggung jawab memang harus diberi pelajaran secara hukum ya, bukan dengan cara tindakan-tindakan anarkis. Memang lebih baik dia disidang secara hukum. Namun persoalannya, nah seperti tadi, apakah penegakan hukumnya bisa benar-benar murni? Penegakan hukumnya bisa benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Atau bisa diperjualbelikan? Inilah dilemanya. Jadi kalau memang bisa dengan hukum yang baik, membuat jera, membuat kapok, itu adalah yang terbaik diambil. Namun kalau dengan hukum juga, ya hukumnya juga mandul, banci gitu kan, maka saya kira dengan cara damai itu pilihan juga. Nah namun di semuanya itu tentu saja dibolehkan, baik menuntut hukum atau menuntut dengan cara damai, karena itu ada kewenangan di pihak Mas Arif sendiri sebagai korban. Jadi keputusannya ada tangan Mas Arif ya. Demikian. Baik rekan data sekalian, Anda yang sudah ada di ujung telepon, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Zaki, Ustaz. Ibu Zaki ya, di Pejuang. Di Pejuang. Di Pejuang. Iya, ya, maaf ya. Silakan. Ada yang saya ingin tanyakan ya. Bagaimana sih cara mengkhitbah wanita yang sesuai dengan syar'i dan seperti yang sering saya lihat di situ di dalam mangkitbah, biasanya si laki-laki itu memberikan sebuah tanda pengikat berupa emas gitu, ya? Si wanita. Ya. Kemudian yang keduanya, kalau si wanita itu sudah dikitbah di dalam rentang waktu sebelum dia menikah, kemudian ada dari pihak laki-laki itu mengundang, mengundang istilahnya mungkin ada kerabatnya yang sedang berwalimah atau ada kematian, diperbolehkan tidak si wanita untuk mendatanginya? Undangan keluarga pihak calon gitu ya? Iya, karena kembali lagi ke kewajiban kita untuk bersilaturahmi ya Ustadz ya, yang wajib mendatangi orang takziah dan memenuhi undangan. Ya itu aja Ustadz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Saki di Pejuang, khitbah yang disyariatkan atau disyariatkan oleh agama Islam ini adalah sebagai salah satu langkah awal menuju jenjang pernikahan, yaitu untuk memastikan dari pihak calon suami kepada pihak calon istri menanyakan kepada keluarganya apakah benar-benar diterima keinginannya, harapannya dan cintanya ya untuk membina keluarga dengan calon istrinya itu. Yang kedua, untuk memastikan bahwa dia memang belum memiliki calon dan belum ada yang menghitbah dari pihak yang lain. Yang ketiga, untuk menetapkan, memusyawarahkan ya, bagaimana dan kapan pelaksanaan akad pernikahannya itu sendiri. Nah, ini adalah disyariatkan oleh agama. Adapun mengenai pemberian atau yang lainnya, itu tidak ditentukan oleh syariat. Itu kembali kepada adat ya. Jadi al-adatu muhakkamatun, suatu kebiasaan yang baik yang tidak mengandung unsur ritual, tidak mengandung unsur mengada-ada dalam agama, secara hukum adat itu boleh-boleh saja selama cara-cara adat itu tidak menyalahi ketentuan syariat. Seperti hadiah menghadiahi ya, hibah menghibahi, saling memberi, itu masalah kebiasaan yang dibolehkan oleh agama. Boleh sebagai tanda menghitbah seorang calon suami memberikan suatu pemberian kepada calon istrinya ya, sebagai tandanya sampai pada masa pernikahan yang ditentukan. Demikian pula pihak istri memberikan gitu ya, itu sesuatu pemberian berupa emas, perak dan yang lain sebagainya, selama itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak syar'i, tetapi pemberian yang bebas sebagai hadiah yang mubah ya. Kemudian mengenai undangan ya, undang-mengundang itu jangankan dalam masa khitbah, di luar khitbah juga undang-mengundang diperbolehkan, selama tentu harus menjaga tetap jarak karena belum jadi mahram ya, antara calon mempelai atau calon pengantin, calon suami, calon istri ini belum sah untuk dia berkhulwat, berduaan, pergi, berpegangan ya, atau hal-hal lain yang itu layaknya orang istri. Jadi selama dijaga pergaulannya, kemudian ikhtilatnya, kemudian pandangannya, pakaiannya, nah dalam menutup aurat, tentu saja itu hal yang dibolehkan ya Ibu Zaki di Pejuang. Satu lagi rekan dari sekalian, kita punya kesempatan, kami persilakan Anda yang sudah di ujung telepon, dan bagi yang tidak sempat menyampaikan pertanyaan langsung, saya persilakan lewat pesan singkat yang nomor telah kami sebutkan tadi. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu Dwi. Iya, khair Pak Ustadz. Alhamdulillah baik, Ibu. Saya alhamdulillah. Langsung aja ya Pak ya. Ini saya mau tanya, kapan itu mulainya hadis do'ib ya? Setelah para sahabat atau setelah para tabi'in? Iya, karena saya tuh kadang belajar kok ini hadis itu sejak kapan? Iya, kalau sahabat kan kayaknya nggak mungkin ya, masih ada tabiin ya. Saya mau penjelasannya itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua, kemarin saya tuh dengar kajian ya, itu begini, orang diantaranya yang masuk surga maupun neraka itu ada tiga macam. Yang satu langsung dimasukin neraka tanpa nisab, yang satu lagi yang dimasukin surga tanpa nisab, yang satu lagi Boleh jadi masuk neraka dulu baru dimasukin ke surga gitu. Nah yang saya tanyakan tuh yang ketiga ini, masuk neraka dulu baru dimasukin ke surga, itu masuk yang bagaimana ya? Tapi di satu sisi lain saya dengerin kajian lagi, tidak ada yang masuk neraka dulu langsung surga. Kalau neraka ya neraka, yang surga ya surga. Sebagai jamaah ya Pak Yang, saya mohon penjelasannya Pak Ustaz ya. Syukran Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dung. Yang pertama berkenaan dengan kapan mulai adanya hadis dhaif. Hadis dhaif ini mulai muncul adalah setelah terjadinya zaman fitnah, yaitu zaman terjadinya perpecahan di masa akhir para sahabat ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu terjadinya fitnah yang mengadu dombakan kaum muslimin, terutama para sahabat di akhir akhir periode sahabat, yaitu di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Terjadilah huru hara, pertentangan yang disebabkan karena fitnah dari kaum munafik dan juga karena fitnah dari kaum zindik, di antaranya dengan terjadinya konflik politik yang dahsyat. Terjadilah peperangan antara pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian dengan pasukan Aisyah yang diadu dombakan oleh kaum-kaum munafik. Nah, maka setelah periode itu masuklah periode tabi'in. Maka mulai muncul upaya-upaya pembuatan hadis dhaif, yaitu orang-orang Syiah yang membuat hadis-hadis dhaif tentang keagungan Ali bin Abi Thalib, tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib di atas sahabat-sahabat yang lain. Lalu dari pihak pengikut Muawiyah juga membuat hadis-hadis dhaif tentang keutamaan Muawiyah untuk membalas hadis-hadis tentang keutamaan Ali. Nah, jadi itu mulai muncul adalah di akhir periode sahabat dan di awal periode masa tabi'in, di mana mereka membuat hadis-hadis dhaif untuk membela kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu mulailah semakin kesini semakin banyak orang membuat hadis-hadis yang palsu dan juga hadis-hadis yang dhaif untuk membela kepentingan masing-masing, apakah kepentingan politik, kepentingan golongan, bahkan kepentingan perdagangan, ekonomi, dan juga untuk pembuatan syariat-syariat baru dalam agama, tata cara-tata cara baru dalam agama ya. Nah, kalau di masa awal sahabat, pertengahan sahabat, kemudian masih banyak para sahabat yang hidup, orang tidak mungkin membuat hadis yang palsu ya, karena ia akan diketahui oleh para sahabat sendiri. Adapun hadis-hadis yang palsu itu mulai muncul itu pasca dari masa zaman fitnah. Dan ini tentu membutuhkan waktu yang cukup banyak ya untuk menjelaskannya Ibu Dawi, karena mengenai dhaif ini sendiri tingkatan-tingkatannya banyak ya, dari mulai yang maudhu yang palsu sampai kepada yang dhaifnya ringan, yaitu yang dhaifnya hanya karena kekurang hafalan rawi dan lain sebagainya. Itu macam-macam ya. Itu bisa lebih diperdalam nanti dalam kajian hadis. Kemudian yang kedua mengenai orang masuk surga ataupun masuk neraka. Memang berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW seperti dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dalam Kitabul Iman, bahwa kaum muslimin tidak semuanya masuk surga itu secara sekaligus atau secara langsung tanpa hisab. Banyak di antara orang-orang mukmin yang mereka masuk surga itu diawali dengan masuk neraka dulu, karena mereka memiliki dosa yang cukup banyak. Di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan Rasulullah bersabda, "Yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin." Akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang di hatinya memiliki keimanan meskipun sebesar biji sawi ya. Jadi artinya bahwa banyak orang-orang yang masuk neraka karena perbuatan dosa yang banyak, namun dia sebetulnya orang mukmin, masih memiliki keimanan kepada Allah. Maka selama orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun dia masuk neraka, ada harapan bahwa dia setelah habis dosanya akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Adapun yang mendapat jaminan masuk surga tanpa hisab itu diantaranya dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, 70 ribu dari umat Nabi Muhammad ini masuk surga tanpa dihisab sama sekali. Kemudian Rasulullah disuruh meminta tambahan lagi oleh para sahabat, maka kata Rasulullah, aku meminta tambahan lagi kepada Allah, maka Allah pun menambah lagi, yaitu 70 ribu lagi kepada umatnya yang datang di kemudian hari. Dan ini menunjukkan benarnya pendapat yang mengatakan bahwa orang masuk surga yang langsung tanpa hisab, ada yang masuk surga dihisab dulu, ada yang masuk surga setelah masuk neraka dulu. Demikian secara singkat barangkali Ibu Dewi, dan ini dua hal yang saya kira perlu diperdalam dalam kajian hadis di malam Rabu ya, kemudian kajian tentang akidah. Nah, itu pada masing-masing sesinya ada penjelasan yang lebih luas. Demikianlah rekan-rekan sekalian, sehubungan dengan waktu kita yang terbatas, akhirnya dari Giri Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107, berpikir positif, bertindak arif. Saya Abu Himam dengan Mas Bayu mohon pamit dan undur diri. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.